kafir mencari jejak pusaka suci. Sawah hijau terbentang di sinar bulan bintang, membawa jiwa tenang, alam pun riang. Musafir kelana mencari cinta mesra. Pada